بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Faya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan sore hari ini kita akan membahas kajian kedua kita dengan tema kokoh di dalam berpegang dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Atau mungkin yang biasa kita istilahkan dengan pembahasan as-sabat ala sunnah, anjuran agar seorang muslim ia kokoh di dalam memegang prinsip dari prinsip-prinsip sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa pula kita artikan dengan makna al-istiqamah. Seorang yang istiqamah adalah seorang yang terus berpegang dengan apa saja yang dicintai, demikian pula diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentulah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin memerintahkan di dalam beberapa ayatnya yang mulia agar seorang muslim itu memiliki sifat as-sadat, qaqah, istiqamah di atas al-Islam. Karena bila mana kita melihat beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu beliau sangat sangat menganjurkan agar seorang muslim itu istiqamah di dalam semua amalan-amalannya. Sehingga tidak hanya perintah untuk seorang istiqamah di atas Islam, perintah untuk seorang istiqamah di atas kebenaran, bahkan lebih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar setiap muslim itu memiliki keistiqamahan, kekokohan di dalam menjalankan satu dari amalan-amalan saleh. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa firman-Nya yang menjelaskan tentang keutamaan seorang yang kokoh di dalam berislam. Kokoh di dalam memegang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Itulah al-Islam. Karena dari inilah Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah beliau mengatakan wa'lamu anna al-islama was-sunnah. Was-sunnatu hiya al-islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Ketahuilah bahwasanya al-islam itulah sunnah. Dan sunnah itu ialah Islam. Dan tidak bisa dipisahkan, dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Artinya seorang yang berislam sudah pasti ia berdiri di atas sunnah. Karena ajaran-ajaran Islam adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fungsi daripada sunnah adalah menjelaskan apa yang mujmal atau global di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan tata cara sholat secara terperinci. Di dalam Al-Quran hanya berisikan perintah agar seorang muslim mengerjakan ibadah sholat. Waqimus sholat. Kerjakanlah oleh kalian sholat. Demikian pula di dalam Al-Quran terdapat perintah agar seorang berpuasa. Terdapat perintah agar seorang mengeluarkan zakat. Dan yang lainnya dari amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam. Namun, tatkala kita membaca hadis-hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjumpai penjelasannya secara terperinci. Itu disebutkan secara lengkap dan gamblang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bila mana ada seorang ingin mengatakan ia meninggalkan dan tidak mau mengamalkan hadis, tidak mau mengamalkan sunnah, tidak mau mengambil riwayat-riwayat hadis yang sahih yang dikarya oleh mereka para imamul Islam seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Imamu Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan yang lainnya dari A'immatul Hadis yang membukukan karya-karya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kumpulkan menjadi satu kitab dengan jumlah yang demikian besar. Mereka buat secara mujallad, secara berjilid dan mereka sebutkan bab per bab untuk memudahkan seorang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada seorang yang ingin untuk kemudian mengamalkan hanya Quran, ia ingin mengamalkan sesuatu yang ada di dalam Islam namun tidak ada hubungannya dengan sunnah, tidak ada hubungannya dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sesuatu anggapan yang batil. Karena dengan anggapan ini berarti ia menelantarkan sekian banyak dari syariat-syariat Islam. Dari sisi penjelasannya, dari sisi tata caranya, seorang berwudu, apa yang harus dia mulai dari wudunya, terus setelah wudu dia harus membaca apa, kemudian setelah berwudu apa saja pembatal-pembatal wudu, sholat juga demikian, ada tata caranya, ada pembatal-pembatalnya. Umrah haji juga demikian. Maka tentu mustahil seseorang hanya ingin mengamalkan sesuatu yang zahir dari syariat Islam, namun memberikan kelaziman konsekuensi ia batalkan dan ia tolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan antara Islam dan sunnah memiliki makna yang sama. Tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Bila mana seorang mengamalkan satu sunnah, pada hakikatnya dia mengamalkan salah satu dari ajaran Islam. Bila mana seorang ia istiqamah di atas sunnah, berarti pada hakikatnya dia istiqamah di atas Islam. Karena semua dari prinsip-prinsip Islam dan penjabarannya, pentafsirannya, perinciannya ini disebutkan secara rinci oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam ayat yang mulia, Allah azza wa jalla menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan dua wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang dinamai dengan Al-Kitab. Yang kedua yang dinamai dengan Al-Hikmah. Seperti di dalam surat Al-Jum'ah, wa yu'allimuhul kitab wal-hikmah. Dan Allah azza wa jalla mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Kitab di sini maknanya adalah Al-Quran. Wahyu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang dikenal oleh kita umat Islam sebagai kitab suci agama kita. Adapun Al-Hikmah maknanya adalah sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu keyakinan seorang muslim ia meyakini bahwasanya semua ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau tidak berbuat sesuai dengan pemikirannya dan hawa nafsunya. Namun semua tindak tanduk beliau, demikian pula ucapan beliau adalah berdasarkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau dikenal sebagai seorang yang ma'sum, yang dijaga, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Ini ma'syaral muslimuna rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga di dalam beberapa ayatnya yang mulia Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan menurunkan ayat yang diturunkannya ayat ini adalah sebagai teguran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang pada perang Uhud. Kemudian di perang tersebut ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam berdarah giginya dan terluka. Berdarah beliau alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yufliha qaumun shajjau nabiyahum. Sungguh tidaklah akan beruntung satu kaum yang mereka telah melukai nabi mereka. Yani nabi yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan bahwasanya orang-orang yang mencelakakan Rasul di peperangan tersebut dan memerangi Rasul di perang Uhud tersebut dari barisan mereka para musyrikin didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kaum yang akan binasa, tidak akan mendapatkan keberuntungan sedikit pun. Namun Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai." Sesungguhnya dalam urusan ini ya Rasul, engkau tidak memiliki andil sedikit pun. Itu seluruhnya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah mengampuni mereka? Apakah Allah azza wa jalla mengazab mereka? Itu seluruhnya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Demikian pula dalam surat Abasa wa Tawalla, an ja'ahu al-a'ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Sehingga beliau adalah seorang yang ma'fum, yang terpelihara dari kesalahan. Karena bila mana ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah azza wa jalla menurunkan satu ayatnya yang berisikan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan perbuatan tersebut. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, sampai dengan akhirnya. Ini banyak ayat-ayat yang semakna dengan hal tersebut. Sehingga bila mana semua gerak-gerik Rasul dan semua ucapan Rasul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan, maka Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ayatnya untuk mengklarifikasi dan mengarahkan kepada nabinya agar melakukan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu memberikan kelaziman kepada kita bahwasanya semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebenaran. Semua yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebenaran. Dan semua apa yang dipraktikkan, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya adalah kebenaran. Itu seluruhnya adalah kebenaran. Sehingga berpahala bila mana seorang muslim yang meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang mubah. Akan berpahala seorang muslim tatkala ia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang bukan wajib. Di dalam ayatnya yang mulia Allah azza wa jalla menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh untuk kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Sehingga disebutkan di dalam salah satu riwayat kisah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencatat semua apa saja yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala Rasul berbicara tidak hanya didengarkan namun dicatat kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian disimpan oleh beliau radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya mereka sebagian orang-orang Quraisy tatkala melihat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma menegur beliau dan mengatakan kullu shay'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa basharun yatakallamu bil ghadabi war ridha. Apakah kamu ini menulis semua apa yang kamu dengarkan dari Rasul, semua apa yang diucapkan oleh Rasul dalam keadaan beliau adalah manusia biasa yang berbicara terkadang lapang, senang, dan terkadang dalam keadaan emosi. Mungkin disamakan dengan manusia yang ketika marah terkadang dia tidak bisa mengkontrol ucapannya. Yang ketika senang terkadang dia lupa apa yang dia ucapkan karena saking gembiranya. Nah, sebagian dari mereka memisalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hanya manusia. Yang artinya tidak perlu untuk mencatat semua apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Al-A' bin Amr bin Al-As pun dalam riwayat tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh mereka sebagian orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk ke arah lisannya mengatakan kepada beliau, "Uktub فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ فِي فِيَّا إِلَّا حَقْ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Tulislah, kata beliau, kata Rasulullah SAW, karena demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada yang keluar dari lisanku ini, melainkan itu seluruhnya adalah kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah beliau itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan beliau berbicara dengan wahyu yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim sudah pasti wajib baginya untuk ia istiqamah di atas kebenaran. Sudah pasti wajib baginya untuk kemudian kafah di atas kebenaran tersebut, bagaimanapun konsekuensinya, bagaimanapun cobaan-cobaan, demikian pula rintangan-rintangan yang harus dia jalankan sebagai konsekuensinya. Terkadang rintangan tersebut besar, menyebabkan akhirnya ia harus mengorbankan sesuatu yang besar. Terkadang ringan, diukur dengan keadaan, demikian pula kadar dari perkara yang ia istiqamah di atasnya. Di dalam beberapa ayat yang mulia, Allah Azza wa Jalla tatkala memerintahkan seorang muslim untuk berislam. Namun perintah itu tidak hanya Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan lafaz perintah. Namun Allah tegaskan lagi dengan firman-Nya, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian itu meninggal dunia melainkan kalian meninggal dunia di atas Islam, di atas semua apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semua apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini perintah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Bahkan lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam menganjurkan agar seorang muslim tatkala ia beramal, ia berupaya untuk mengistiqamahkan amalannya, mengkontinyukan amalannya, dan ia berupaya untuk menjadikannya sebagai satu amalan yang ia rutin menjalankan amalan tersebut. Karena disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang tegar di atasnya, tidak mudah goyah, yang seorang itu terus merutinkannya, tidak setengah-setengah. Terkadang seorang ada yang beramal, namun sifatnya hanya muncul sesekali saja. Tatkala imannya kuat, maka ia rajin berpuasa, bahkan puasa Dawud dia jalankan. Namun tatkala imannya kendur, ternyata ia tinggalkan amalan tersebut. Sehingga orang yang sepertinya adalah seorang yang tidak istiqamah di atas beramal, tidak teguh di dalam menjalankan satu amalan yang saleh. Dan ketidakteguhan dirinya ternyata mempengaruhi kadar pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah adwamuha. Amalan yang seseorang itu bisa merutinkannya, yang dia tegar menjalankannya, wa in qalla, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang sedikit, ia rutinkan, ia tegar di atasnya. Sesibuk apapun ia bekerja, maka ia sempatkan untuk menjalankannya. Semisal salat duha, sesibuk apapun pekerjaan, ia minta izin barang 10 menit dalam setiap harinya untuk kemudian ia kerjakan salat tersebut. Atau seperti salat witir juga demikian. Atau seperti salat rawatib juga demikian. Ataukah seperti zikir di waktu pagi, di waktu sore juga demikian. Atau ia menjaga zikir sebelum tidurnya, setelah tidurnya, ia terus merutinkannya. Dan amalan-amalan yang lainnya, walaupun ringan, walaupun sepele, namun kapan ia menjalankannya secara tegar, ia istiqamah dan terus menerus di atas amalan tersebut, menjadikan amalan yang ringan menjadi berbobot di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Ini dalam bab amalan. Di dalam perkara kebenaran tentu di atasnya. Di dalam perintah seorang untuk istiqamah di atas tauhid, tentu juga demikian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam hadisnya, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw khuriqta. Janganlah engkau melakukan kesyirikan sedikit pun, walaupun engkau tatkala bertauhid menyebabkan engkau ini terpotong jasadnya ataukah dibakar hidup-hidup, jangan kamu melakukannya. Dengan Nabi memerintahkan tatkala seorang bertauhid untuk istiqamah di atas tauhid tersebut. Na'am. Demikian pula di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Nasr rahimahullahu taala di dalam As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyam sabri lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum." Qalu ya Nabi Allah, aw minhum? Qala bal minkum. Sesungguhnya di belakang kalian terdapat hari-hari yang seseorang dituntut untuk ia bersabar. Bersabar di sini bukan dalam artian bersabar tatkala ia tertimpa musibah. Bersabar di sini bukan artian bersabar tatkala seorang tertimpa satu madarat yang menyedihkannya, apa hilang darinya sesuatu yang ia senangi atau yang semisalnya. Namun hari-hari kesabaran di dalam ayat ini adalah hari-hari yang seseorang dituntut untuk berpegang di atas prinsip agamanya, di atas iman. Tatkala keimannya digoyah dan dipaksa untuk kemudian ia menjadi seorang yang kufur, atau dalam perkara tauhid, tatkala ketauhidannya digoyah, diuji, ada sebagian pihak yang berupaya memaksanya menjadi seorang yang musyrik, atau dalam mengamalkan sunnah, dalam mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ia diuji dan dituntut untuk terus mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lil mutamassik fihin, keadaan seorang yang berpegang dengan satu perintah, satu ajaran Islam pada hari tersebut, ia akan mendapatkan pahala semisal pahala 50 orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, as-sabiru fihinna misl al-qabid 'ala al-jamri. Seorang yang bersabar pada hari-hari tersebut seperti halnya seseorang yang memegang bara api. Kapan bara api itu dia lepas, maka menyebabkan dia binasa. Sehingga ia dituntut untuk memegangnya. Dia dituntut untuk kemudian menggenggamnya. Walaupun memberikan konsekuensi tatkala ia menggenggam bara api tersebut, menyebabkan terbakar tangannya, terkelupas dagingnya, menyebabkan ia merintih kesakitan, namun harus ditahan. Kapan ia lepaskan, maka dia akan binasa wal'iyazubillah. Ini perumpamaan keadaan seorang yang dipaksa pada hari-hari tersebut untuk meninggalkan prinsip dari prinsip-prinsip agamanya, prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Dia diuji, dia diganggu, dia dianiaya, dia dizalimi. Namun dalam keadaan ia dituntut untuk kemudian berada di atas kebenaran tersebut. Orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ia akan mendapatkan pahala 50 kali lipat dari pahala yang dilakukan oleh salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu, mereka mengatakan, ya Nabi Allah, aw minhum, ya Nabi Allah, apakah kelima puluh orang tersebut dari mereka? Maka Rasulullah SAW menyatakan, bal minkum, bahkan kelima puluh orang tersebut dari kalian. Yaitu pahala mereka dikali lipatkan menjadi 50 kalinya pahala mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beramal dengan amalan orang tersebut. Kisah ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullah mengingatkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil balaa, sesungguhnya besarnya balasan yang Allah azza wa jalla berikan pada diri seorang tatkala ia beramal seukuran dengan besarnya gangguan atau bala rintangan yang ia jalankan sebagai konsekuensi dari menjalankan amalan tersebut. Semakin besar rintangannya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semisal seorang yang diperintahkan di dalam Islam untuk kemudian ia mengerjakan sholat 5 waktunya. Pada sebagian perusahaan tidak membolehkan karyawan untuk kemudian ia sholat di masjid. Pada sebagian perusahaan bahkan tidak menutup kemungkinan memecat seseorang disebabkan karena ia sering ke masjid. Alasannya pekerjaannya terlantar. Alasannya dia menjadi tidak bertanggung jawab atau yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Namun ia bersabar, ia tinggalkan dunianya, ia tinggalkan perusahaannya, ia cari pekerjaan yang lainnya. Maka tentu apa yang diamalkan tersebut akan semakin bernilai pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan-amalan Islam yang lainnya, seperti seorang diperintahkan untuk kemudian mengangkat kainya di atas mata kakinya, maka kapan seorang bersabar, ia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim ia memelihara jenggotnya dan memangkas kumisnya. Kapan seorang mengamalkannya, ia diganggu, ia dicela, ia diuji, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam bab ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kita mengetahui bahwasanya besarnya pahala Tuhan ini ada dari salah satu dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah seorang menjalankan amalan tersebut dalam keadaan amalan yang ia lakukan ia rutinkan. Ia istiqamah di atas amalan tersebut. Maka amalan yang dirutinkan akan menyebabkan menjadi satu amalan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dipandang ringan oleh orang yang melihatnya. Ataukah kemungkinan yang kedua, besarnya pahala ini Allah azza wa jalla berikan tatkala seseorang itu bersabar dari menanggung ujian rintangan tatkala menjalankan amalan tersebut. Seperti seorang wanita, ia berjilbab, ia tutupi wajahnya, ia berhijab dengan hijab yang syar'i, menyebabkan akhirnya ia dikucilkan, menyebabkan akhirnya ia diintimidasi, menyebabkan akhirnya tatkala ia berjalan, ia diejek, ia diolok. Namun wanita ini sabirah, ia bersabar. Maka dengan kesabaran dari apa yang diamalkan akan menyebabkan amalan yang ia lakukan tersebut menjadi berpahala dengan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahmakumullah, namun untuk mewujudkan 2 perkara ini membutuhkan perjuangan yang besar. Membutuhkan adanya usaha. Membutuhkan agar seorang itu menyingsingkan lengannya bersungguh-sungguh. Karena dengan kesungguh-sungguhan akhirnya 2 amalan ini bisa dia lakukan. Apalagi di dalam ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang ia istiqamah di atas salah satu jalan dari jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah Azza wa Jalla itu akan mengujinya. Melainkan Allah Azza wa Jalla itu akan menguji orang tersebut. Ujian dari sisi Allah Azza wa Jalla bukan dalam artian Allah Azza wa Jalla menzaliminya, Ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang tatkala ia berada di atas jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, bukan berarti Allah Azza wa Jalla tidak menyukainya dan membencinya, tidak meridhai perbuatannya, tapi itu sebagai pertanda Allah Azza wa Jalla mencintai hamba tersebut, hingga disebabkan karena kecintaan tersebut Allah Azza wa Jalla berkeinginan untuk memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang ia amalkan. Di dalam ayat yang mulia Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annahum law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sesungguhnya mereka, kata Allah Azza wa Jalla, bila mana mereka istiqamah di atas salah satu dari jalan, dari jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti kami akan memberikan kepada mereka air hujan dengan jumlah yang besar. Yang menunjukkan bahwasanya mereka diuji dengan kenikmatan, linaftinahum fih. Tujuannya adalah agar supaya kami menguji mereka. Apakah mereka benar istiqamah di atas perkara tersebut ataukah tidak. Bahkan tidak itu saja, dalam bab al-iman saja, tatkala seorang beriman, tidaklah kemudian dipahami bahwasanya jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, Azza wa Jalla demikian mulus. Seperti jalan tol, tidak ada lubangnya. Namun di sana penuh dengan ujian. Namun di sana penuh dengan rintangan. Penuh dengan cobaan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji tingkatan kesungguhan seseorang tatkala menjalankan amalan tersebut. Apa ya, benar-benar jujur dari tekadnya, niatnya, ataukah tidak. Untuk membedakan antara seorang yang mukmin dengan seorang munafik, ini diuji dengan berbagai macam ujian-ujian tersebut. Sehingga kekokohan untuk seorang berada di atas kebenaran, ini sudah pasti dan pasti sesuatu yang akan ditemui oleh siapa saja dari seorang muslim tatkala ia berada di atas kebenaran tersebut. Karena godaan-godaan, baik godaan dari dalam diri kita sendiri ataukah godaan dari keluarga kita atau godaan dari luar sana, ini silih berganti menerpa dan berupaya menghadang setiap langkah seorang muslim untuk menguji sejauh mana tingkatan keikhlasannya dan kesungguhannya di dalam menjalankan perbuatan tersebut. Dan ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah, seorang yang istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam surat Fussilat ayat yang ke-300. Ia akan mendapatkan keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian ia istiqamah di atas perkataannya tersebut. Ia tahu konsekuensinya, bahwasanya tatkala seorang itu mengatakan beriman sudah pasti diuji. Ia mengetahui bahwasanya di sana jalan untuk seseorang mengatakan dia beriman tidak mulus. Pasti banyak rintangannya, banyak gangguannya. Namun ia istiqamah hingga ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla akan turun menemuinya dalam keadaan berbondong-bondong dan bertahap. Para malaikat ini mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah. Dan kami berikan kabar gembira kepada kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang dahulu kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin. Ayat ini dijelaskan oleh mereka para ulama ahli tafsir akan dialami oleh seorang muslim manakala dia istiqamah di atas keislamannya, di atas imannya menjelang wafatnya. Tentu seorang muslim tatkala menyadari bahwasanya ia akan terpisah dengan keluarganya, dengan anaknya, tentu seorang manusia wajar ia akan bersedih. Jangankan berpisah untuk selama-lamanya. Disuruh untuk kemudian bekerja dalam tugas kantor selama 1 bulan atau lebih di luar kota dalam keadaan harus dengan anak istrinya. Ya sedih, siang malamnya kepikiran. Setiap hari teleponan. Dan yang semisalnya. Maka bagaimana lagi bila mana ia dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian terbayang di benaknya bahwa dia akan meninggalkan semua anaknya. Demikian pula istrinya. Ia akan meninggalkan dunia. Belum lagi bersedih memikirkan nasibnya. Perkara apa yang nantinya akan dia alami setelah wafatnya. Apakah ia mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla atau bahkan kemurkaannya. Ia sedih. Ia gusar. Ia gundah. Pada saat inilah ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah. Tatkala seorang membutuhkan hiburan, tatkala seorang membutuhkan ada yang menenangkannya, ada yang menghiburnya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan para malaikat-malaikatnya yang mulia. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla menurunkan para malaikat-malaikatnya dalam rangka untuk menenangkan hamba ini. Dan bahkan memberitakan kepada dirinya kabar gembira dengan surga Allah Azza wa Jalla. Alla takhafu wa la tahzanu. Mereka mengatakan janganlah kalian khawatir, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga. Karena kenikmatan yang dahulu kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga istiqamahan itu membuahkan pahala yang besar yang berujung kebahagiaan seorang muslim di akhir hayatnya. Yang dibalik itu dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahmakumullah taala. An-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tatkala ada salah seorang menemuinya dan mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wa sallam, "Tullana qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, katakanlah untuk saya satu ucapan yang saya ini tidak akan bertanya kepada selainmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamalah kamu di atas perbuatan tersebut. Di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang untuk tegar di atas prinsipnya. Tatkala ia menyatakan beriman, maka hendaklah ia terus berada di atas keimanan tersebut. Ataukah mungkin tatkala seorang mengatakan kita berada di atas sunnah, maka hendaklah ia terus berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena dengan perkara inilah seorang akan dinyatakan sebagai seorang yang lulus dari ujian Allah Azza wa Jalla. Dengan hal inilah seorang akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin juz yang kedua halaman ke-103 Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wal istiqamatu tata'allaku bil aqwali wal af'al. Perintah untuk seorang istiqamah tegar di atas pendiriannya, kokoh, tidak mudah goyah dan ragu, itu berhubungan dengan ucapan, perbuatan, keadaan, demikian pula niat. Tata'allaku bil aqwal wal af'al wal ahwali wan niyat, berhubungan dengan empat keadaan. Yang pertama ucapannya, perbuatannya, keadaan, demikian pula niat. Fal istiqamatu fiha wuqu'uha lillahi wa billah. Maka seorang beristiqamah di atas ucapannya, perbuatannya, keadaannya dan niatnya adalah berupaya untuk memposisikannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala wa ala amrillah, dan mengupayakannya untuk berada di atas salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Sehingga makna istiqamah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala memiliki cakupan yang demikian luas. Kapan seseorang ia berada di atas salah satu ucapan dari ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka diperintahkan untuk istiqamah di atasnya. Kapan seorang ia menjalankan satu perbuatan dari perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia juga diperintahkan untuk istiqamah di atasnya. Di atas perbuatan juga demikian, di atas keadaan juga demikian. Dan dalam perkara niat juga demikian. Dituntut untuk istiqamah di atasnya. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, al-aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tawhid. Dasar dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati di atas tawhid. Istiqamahnya hati di atas tawhid. Fama tastaqama al-qalbu ala ma'rifati Allah wa ala khasyyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa raja'i wa du'ai wa tawakkul 'alayhi wa li'rad 'amma siwah istaqamat al-jawarih kulluha ala ta'atihi. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan kapan hati ini istiqamah untuk ia mengenal Allah azza wa jalla, untuk ia memiliki rasa khasyah takut kepada Allah, memuliakan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah, mencintainya, mengharapkannya, berdoa untuknya, bertawakal atasnya, dan berpaling dari selain Allah Azza wa Jalla, maka akan menyebabkan istiqomah semua anggota-anggota tubuhnya di atas perkara yang menjadi ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan hati dalam perkara-perkara yang disebutkan, ketegaran hati di dalam perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, akan menyebabkan baiknya apa yang lahir dari semua anggota badannya untuk kemudian sejalan dengan apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam hati, di dalam diri seseorang ada mudghah yang bila mana baik maka akan baiklah semua anggota badannya. Bila mana jelek, maka kan jeleklah apa yang nampak dari anggota badannya. Dan ketahuilah, itu adalah hati. Mudghah. Itu adalah hati. Kalau makna qalbun, bahasa Indonesianya artinya jantung. Artinya jantung. Bukan hati. Yang biasa kita lihat. Namun karena masyarakat kita menamai bahwa anggota tubuh seseorang yang merasa sesuatu meniatkan sesuatu, menginginkan sesuatu dengan hati, maka menjadilah artinya pelintir. Kalau semisal kita katakan jaga jantungmu, itu seakan-akan kayak kena penyakit jantung. Tapi kalau seorang mengatakan jaga hatimu, akan paham. Oh, ini maksudnya kita disuruh untuk ikhlas. Kita disuruh untuk kemudian membenahi hati dari kedengkian, dari noda-noda kotoran, dan yang semisalnya. Si fulan sakit hati, akan dipahami. Ah, ini dia hasad, dia dengki. Kalau si fulan sakit jantung, yang dipahami, ini butuh penanganan dokter spesialis. Waktu masuk rumah sakit. Sehingga karena bahasa inilah, akhirnya terpaksa dipelintir. Makna qalbu diartikan sesuai masyarakat kita dengan arti hati. Dengan arti hati. Tapi kita paham, maksudnya qalbun itu adalah jantung. Nah, sakit jantungku. Itu akan dipahami. Di ronsen, Pak. Saya antar ke UGD. Saya kalau bilang, sakit hatiku ini. Oh, pantasan saja. Kamu itu dongkol sama kawanmu. Kamu itu enggak suka sama yang di sana. Dan semisalnya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan, ternyata seseorang membenahi hatinya dan menegarkan hatinya di atas tauhid dari semua cabang-cabangnya dalam bab khaufnya, takutnya harus diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lainnya. Dalam perkara tawakalnya juga demikian. Dalam perkara roja, harapnya juga demikian. Dalam semua dari amalan-amalan hati, kapan seorang itu istiqamah di atas perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, itu ternyata membuahkan semua apa yang nampak dari tindak tanduknya, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, dan semua gerak-geriknya, itu sejalan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan sebaliknya, seorang yang tidak berupaya untuk melakukan pembenahan hatinya, ia kotori hatinya dengan noda-noda kesyirikan, ia kotori hatinya dengan noda-noda kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ia mencintainya. Ia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla, tapi ia mengagungkan perkara yang diharamkan oleh Allah, mencintainya dan yang semisalnya. Maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk yang berasal dari ucapannya, demikian pula perbuatan-perbuatannya. Ini khabar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari penjelasan yang tadi kita sebutkan, menjelaskan kepada kita terkait menjaga keistiqomahan hati, ini dituntut pada masing-masing kita untuk berusaha, berupaya, bersungguh-sungguh untuk kemudian senantiasa mengawasinya, senantiasa memeriksanya agar terus berada di atas ketaatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memperbaiki hati jauh lebih berat dibandingkan memperbaiki apa yang nampak dari anggota badan. Karena hati itu sesuatu yang tersembunyi. Sangat mudah bagi seorang untuk ia menyembunyikannya dalam keadaan kawannya tidak mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Sehingga terkadang seorang melakukan sesuatu berbeda jauh dengan apa yang diinginkan oleh hatinya. Hingga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menyatakan, ma'alastu syai'an ashadd 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat untuk saya merasakannya, sehingga membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit, membutuhkan perhatian yang terus-menerus, membutuhkan terus adanya evaluasi dibandingkan niatku, kata beliau rahimahullah. Niat letaknya di dalam hati. Memperbaiki keadaan hati, dia periksa niatannya. Niat tatkala memberikan pemberian untuk kemudian ia memberikan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Niat untuk kemudian melakukan apa saja Ia berupaya melakukannya juga karena Allah Azza wa Jalla. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat ini berbolak-balik pada diri beliau rahimahullahu ta'ala. Namun ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullah, bukan dengan beberapa keterangan yang tadi kita sebutkan tidaklah kemudian difahami bahwasanya makna dari istiqamah adalah menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak ada salahnya, tidak ada alpanya, tidak ada teledornya dan salahnya. Artinya terus-terus ucapannya berada di atas perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya bukan terus-menerus perbuatannya itu terus berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak. Namun ada kalanya dia lupa. Ada kalanya dia salah. Ada kalanya hawa nafsunya menguasainya sehingga melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang tatkala seorang ingin istiqamah di atas sesuatu, kadang ada khalalnya, ada ketimpangannya. Kadang ia tidak bisa merutinkan, kadang ia melakukan sesuatu yang membatalkan dan yang semisalnya. Karena itulah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara istiqamah dengan istighfar. Dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Hendaklah kalian terus istiqamah di atasnya dan beristighfarlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Digandengkan antara istiqamah dengan istighfar. Disebutkan tafsirnya oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala fi qawlihi Azza wa Jalla fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Pada firman Allah Azza wa Jalla fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, isyaratun ila annahu la budda min taqsirin fil istiqamati al-ma'muri biha. Sebagai isyarat, terkadang seorang teledor dalam mengerjakan satu perkara yang ia berupaya untuk istiqamah di atasnya. Fayujbiru zalika bil istighfar al-muqtawa li taubati warruju' ila istiqamah. Sehingga ia berupaya memaksakannya, membenahinya dengan beristighfar yang memberikan buah atau konsekuensi ia bertobat darinya. Ia menyesalinya, ia kembali untuk berada di atas perkara istiqamah tersebut. Fahuwa kaqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa azbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ayat ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah azza wa jalla di manapun engkau berada. Rasul perintahkan agar seorang terus bertakwa kepada Allah azza wa jalla di manapun ia berada. Apakah berada di pekerjaannya, apakah berada seorang diri, apakah berada di kamarnya, apakah berada di keramaian atau kesendirian. Nabi perintahkan agar seorang terus berada di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun setelahnya Rasul menggandengkan dengan kalimat wa azbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kalian ikuti dengan satu perbuatan kesalahan yang kalian lakukan dengan perbuatan kebaikan, yang dengan perbuatan kebaikan tersebut akan menghapus dari dosa kesalahan yang kalian amalkan. Ini menunjukkan dalam realisasi takwa, terkadang seorang lupa, terkadang seorang terjatuh ke dalam kesalahan menyebabkan ia berdosa. Sehingga Rasulullah SAW perintahkan agar seorang menghapus dari dosa amalannya dengan ia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, yang ganjaran dari perbuatan kebaikan tersebut akan menghapus dari akibat dosa yang diamalkannya. Adapun kiat-kiat seseorang untuk ia bisa istiqamah di atas kebenaran, di antaranya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Karena yang menguasai hati itu adalah Allah Azza wa Jalla. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, alla inna quluba bani adama kullaha baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa syaa. Sesungguhnya semua hati-hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Ar-Rahman. Yang Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman membolak-balikan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga tatkala Rasulullah SAW menyebutkan sabdanya ini, beliau mengiringinya dengan doa yang beliau panjatkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami ini untuk terus berada di atas ketaatan kepada-Mu ya Allah Azza wa Jalla. Ini terus berdoa, meminta agar supaya kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara agar cara seseorang ia mendapatkan istiqamah adalah dengan mempelajari ilmu. Dengan ia duduk di majalisul ilm. Dengan ia belajar. Karena kapan seorang belajar, Allah Azza wa Jalla akan membukakan dan memudahkan baginya jalan untuk meniti surga Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahum bihi tariqan ilal jannah. Seorang yang menempuh jalan, yang ia niatkan tatkala menempuh jalan tersebut adalah mencari ilmu. Mencari ilmu di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ilmu yang berisikan tentang qala Allah wa qala Rasul. Ilmu yang membahas tentang perkara agamanya, iman, dan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Kapan seorang mempelajarinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya jalan untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara dari cara agar seorang bisa istiqamah adalah dengan mencari teman yang baik. Mencari seorang teman yang saleh. Itu sebab dari sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqamah di atas kebenaran. Ternyata di dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seorang muslim selektif di dalam memilih kawannya. Karena bisa jadi seorang yang baik akan menjadi rusak disebabkan karena kawannya yang buruk. Demikian pula sebaliknya, seorang yang jelek akan bisa menjadi baik disebabkan karena kawan-kawannya yang baik tersebut. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, innama mazalul jalisi salih wa jalisi su kahamilil misk wa nasikhil kir. Sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek adalah seperti halnya pandai besi dan pembawa minyak misik. Pembawa minyak misik, tatkala seorang mendekatinya, dia akan mencium aroma wanginya. Bisa jadi orang tersebut akan memberikan minyak wanginya. Bisa jadi dia membelinya. Sehingga wangi orang tersebut akan berpindah ke dirinya. Adapun nafikhul kir, seorang pandai besi, tatkala kita mendekatinya, yang kita jumpai darinya adalah kemadharatan. Percikan besi tersebut akan membakar pakaian kita. Ataukah minimalnya kita akan menjumpai dari orang tersebut bau aroma keringatnya yang kita tidak menyukainya. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan seorang kawan mempengaruhi keadaan seorang muslim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, dinu ala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya agama seorang dilihat dari kawannya, maka hendaklah seseorang di antara kalian melihat kepada siapa ia berkawan. Seorang yang berkawan dengan seorang yang musyrik, tidak menutup kemungkinan akhirnya dia menjadi seorang yang musyrik. Seorang yang berkawan dengan seorang yang kafir juga sama, akan menyebabkan ia menjadi seorang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala seorang itu berkawan dengan seorang munafik, juga akan menyebabkan ia menjadi seorang yang munafik. Maka tatkala seorang muslim ia berkawan dengan seorang yang baik, seorang yang saleh, akan menyebabkan ia menjadi seorang yang saleh pula seperti mereka. Jangankan kita diperintahkan untuk selektif di dalam memilih kawan, di tengah-tengah masyarakat saja mereka sangat memperhatikan kawan-kawan anaknya, ya kan? Bila mana mereka memiliki tetangga, dalam keadaan tetangga tersebut anaknya ternyata jelek akhlaknya, anaknya ternyata suka berjudi, anaknya ternyata suka mengkonsumsi narkoba dan yang semisalnya, maka tentu seorang ayah yang bijak, ayah yang baik akan memberikan peringatan kepada anaknya untuk tidak berkawan dengannya. Bahkan dia akan marah ketika melihat anaknya tersebut bergaul secara akrab dengan mereka. Karena sangat-sangat dimungkinkan semua tabiat-tabiat yang dimiliki oleh kawannya tersebut akan dimiliki olehnya. Demikian pula di antara cara agar seorang istiqamah di atas kebenaran adalah dengan mengikhlaskan semua amalannya. Ia peruntukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini di antara beberapa perkara dari perkara-perkara yang menyebabkan seorang muslim ia bisa istiqamah di atas kebenaran. Ia terus berada di atas al-haq hingga ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena kita seorang muslim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hingga mamat, hingga meninggal. Seperti disebutkan dalam ayat yang mulia, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu hingga keyakinan mendatangimu. Keyakinan dalam ayat ini maknanya adalah al-maut. Maknanya adalah kematian. Sehingga disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, tatkala beliau dilihat masih berjalan bersama dengan mereka para penuntut ilmu dari satu majelis ke majelis yang berikutnya, dari mendatangi seorang alim menuju ke alim yang berikutnya, maka sebagian di antara mereka yang melihatnya mengatakan, ya Aba Abdillah, ila mata natlubal ilm, wa ya Aba Abdillah, sampai kapan kita ini mempelajari ilmu? Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, ila al-mamat, hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengatakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah oleh kalian ilmu. Dimulai dari masa kecilmu hingga kalian memasuki liang lahat. Menunjukkan seorang tatkala mempelajari ilmu. Juga dibutuhkan adanya keistiqomahan untuk menjalankannya. Hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.